Wahai Abuzar, kalau kamu masak sesuatu yang berkuah, fa'aksir ma'aha, masak banyakin kuahnya. Ah, baik, jenisnya apa di sini? Pak Priyadi, Mas Priyadi. Munada mudhaf. Taib. A'rib ma tahtahu khattun fi qaulina, coba antum i'rab yang ada garis bawahnya itu. Ya muqallibal qulub. Nah. Sabbit qulubana ala dinik. Rawahu Tirmidzi. Coba di'rab di sini. Nabil. Ya muqallibal qulubi. Nah. Ya. Ya. Harfun nida. Muqallib muqalliba. Munada mansub. Terus al-qulubi? Al-qulubi? Mudhofun ilaih majrur. Jenis munadanya berarti apa nih? Muqallib al-qulub. Mufrad alam. Nakirah maksudah. Nakirah ghairu maksudah. Mudhof. Atau syabih bil mudhof. Taib mudhof. Naam. Sabbit berarti apa i'rabnya sabbit? Hah? Luku fil amr, orang ke Allah kok. Fil du'a. Taib. Kolbi apa i'rabnya kolbi? Maf'ulun bi mansub wala matu nasbihi? Hah? Walia. Fathah. Maqaddar. Mana min zuriha? La lil munasabah. Ta'azur. Ala dinik ala harfu jar dini. Ya majrurun wa huwa mudhaf kaf mudhafun ilaih dhamir muttasil mabni ala al fath fi mahalli jarrin mudhafun ilaih ala dinik muta'alliq dengan sabit rawahu at-tirmidzi rawa fil madi ha ya dhamir muttasil dhamir muttasil mabni ala dham fi mahalli nasbin maf'ulun bih muqaddam at-tirmidzi fa'il taib. Nah, asyiran yang ke-10 sekarang, yang ke-10 dari isim-isim mansubat. Nah, qala al-muallif rahimahullah ta'ala babul maf'ul li ajlih, bab maf'ul li ajlih, wa huwa al-ismu al-mansubu alladhi yudhkaru bayanan li sababi wuku'ul fi'li. Dia adalah isim mansub alladhi yudhkaru, yang disebutkan bayanan sebagai penjelas. Dia disebutkan untuk menjelaskan li sababi wuku'il fi'li, untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Nahu qaulika qama zaidun ijlalan li amrin wa qasadtu kattib ibtigha'a ma'rufika. Ya, lihat di sini qama zaidun ijlalan. Kenapa si Zaid berdiri? Nah, dia dalam rangka menjelaskan wuku'ul fi'il. Ya. Kenapa? Qiyamu Zaid, kenapa? Ijlalan, dalam rangka memuliakan, menghormati amr. Khosottuka, saya datang menghadapmu. Ya, kenapa saya datang menghadapmu? Ibtigha'a ma'rufik, dalam rangka mengharapkan kebaikanmu. Nah. Taib. Sudah bisa dipahami sini? Asyarhu syarah al-maf'ul li ajlih. Lihat di footnote nomor 1. Ya, la budda li kulli fi'lin min sababi min sababin. Setiap fi'il pasti dia memiliki sebab gitu. Maf'ul li ajlih. Sebab fi'il pasti memiliki sebab. Ya. Hasala dzalika al-fi'lu. Yang terjadi, yang ada pada fi'il tersebut. Ya. Li ajlihi. Ya, la budda li kulli fi'lin min sababin li ajlihi. Ya. Jadi setiap fi'il pasti ada sebab, yang karenanya yang itu ada pada fi'il tersebut. Fa idza qulna darabal walidu ibnah. Darabal walidu banahu. Ya, al-walid, seorang ayah memukul putranya. Ya. Fa inna sami'a la ya'lamu sababa ad-darbi. Ya, as-sami, orang yang dengar, dia enggak tahu apa sih sebab pemukulan. KDRT ini ayahnya nih. Ya. Main pukul-pukul aja anaknya. Fa idza aradna ta'rifahu. Ya, kalau kita ingin tahu sebabnya tadi. Ya. Fa idza aradna ta'rifahu as-sababa. Ya, kalau kita pengen tahu, mengetahui alasannya, sebabnya, naqul, kita katakan. Ya, daraba al-walidu ibnahu ta'diban. Ya, ta'diban, ada maf'ul ajrinya. Karena ingin memberikan pelajaran adab. Ai li ajli ta'dibi. Ya, dalam rangka mengajarkan adab. Yusamma fat-ta'diban, maka ta'diban itu yusamma maf'ulan li ajlihi. Disebut maf'ul li ajlih. Paham gak sini? Baik. Doroba Zaidun Amran. Nah, kan sering begitu. Kenapa sih si Zaid mukul Amran mulu? Ya. Kenapa sih? Nah, itu. Nanti disebutkan sebabnya. Misalkan, kenapa? Ya. Misalkan sebagai tamsilan. Sebagai contoh aja. Ya. Doroba Zaidun Amran. Tamsilan sebagai contoh, hanya sekedar contoh. Ya, daraba Zaidun Amran tamsilan. Nah, kalau beneran misalkan kenapa si Zaid mukul Amr? Ya, ta'diban, dalam rangka memberikan pelajaran kepada si Amr. Taib, ta'rifuhu definisinya huwal ismu al-mansubu alladhi yudkaru bayanan nisababi wuku'il fi'li. Ini definisi dari Ibnu Hajuram, selesai. Tadi udah. Enggak perlu diulang lagi. Ya, dia diisi mansub yang disebutkan sebagai penjelasan atau untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Misaluh, qama Zaidun ijlalan lillah. Zaid berdiri. Oh, ini dibalik ya sama pensyarah. Oh, tadi kan koma Zaidun ijlalan di amrinnya. Nah, ini nih, jangan. Bagusnya berdirinya karena memuliakan Allah. Ya. Koma Zaidun ijlalan lillah. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufika. Lihat di footnote nomor 2. Koma Zaidun fi'lun wa fa'ilun. Ijlalan maf'ulun ni ajlihi. Wa lillahi jarun wa majrurun muta'alliqani bi ijlalan. Ya. Qalahu al-Azhari. Ini yang dikatakan oleh al-Azhari. Naam. Qasadtuka ibtigha'a ma'rufik. Qasadtuka fi'lun wa fa'ilun wa maf'ulun bih. Kafnya itu maf'ulun bih. Ibtigha'a maf'ulun li ajlih mansubun wa huwa mudafun. Ya. Ma'rufika mudafun ilai majrur wa huwa mudaf wal kaf dhamirun muttasilun mabni 'alal fathi fa li jarrin mudafun ilai. Baik, i'rabuhu. Nah, diulang lagi nih. Ijlalan maf'ulun li ajli mansubun. Dzukira, dia disebutkan. Kenapa? Bayanan sebagai penjelas. Ya, atau untuk menjelaskan apa namanya? Bayanan li sababi, bukan la sababi itu. Li sababi wuku'il fi'li wa huwa al-qiyam. Menjelaskan sebab terjadinya fi'il yaitu qiyam. Ya, qoma Zaidun. Ibtigha'a apa i'rabnya maf'ulun li ajli mansubun. Ya. Oh, benar ya, bayanan la sababi wuku'il fi'li. Ya. Ya. Disabab ya, disabab. Maf'ulun li. Ibtigha'a maf'ulun bi li ajli. Maf'ulun li ajli mansubun. Dzukira bayanan li sababi wuku'il fi'li. Alladhi qablahu wa huwa al-qasdu. Sama dia disebutkan sebagai penjelas terkait sebab ya terjadinya fi'il. Alladhi qablah yang ada sebelumnya yaitu al-qasdu. Ya. Wa alamatul maf'ulu li ajlihi ayyasiha wuku'uhu jawaban li kaulika lima. Nah, tanda maf'ul li ajlihi ini kita bisa deteksi ini isi mansub ini maf'ul li ajli atau maf'ul bi atau maf'ul mutlak atau maf'ul ma'a atau ya, yang lainnya nih. Nah, untuk mendeteksinya kata beliau ayyasiha wuku'uhu jawaban li kaulina lima. Yaitu dia sah ya dia bisa dia dapat wuku yasiha wuku terletaknya maf'ul li ajli itu dia dapat dijadikan sebagai jawaban dari ucapan kita lima ya nahu qaulika jitu raghbatan fil ilmi ya saya datang raghbatan dalam rangka menginginkan ilmu, dalam rangka mencintai, mengharapkan ilmu, maka kalimat raghbatan maf'ulun li ajlih. Li'annahu yasihu wuquhu, karena adanya raghbatan itu, terjadinya raghbatan itu, yasihu, dia dapat aja jawaban, disebut sebagai jawaban liqaulina, dari ucapan kita, lima jikta, kenapa kamu datang raghbatan fil ilmi. Qama Zaidun, ya, kita tanya lagi, lima qama Zaidun, ya, ijlalan lillahi, misalkan begitu, ya, qasadtuka, lima qasadtani, ya, lima qasadtani, kenapa engkau datang padaku, ya, tadi apa, ibtigha'a ma'rufika. Baik. Wa min amsilatil maf'uli li ajlihi fil Qur'anil Karim. Ini contoh maf'ul li ajlihi pada Qur'an. Qawluhu ta'ala, wa la tumsikuhunna dirara. Wa qawluhu ta'ala, yunfiku amwalahum, yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah. Lihat ya, ada i'rabnya enggak? Oh, enggak ada. Nah, kita i'rab sendiri, oh, ntar juga ada ya i'rabnya ya. Ya, lihat di situ di footnote fawaid wa tanbihatun. Nah, beberapa faedah dan tanbihat. Ya. Munada kemarin sudah selesai belum? Udah ya? Beberapa tanbihat. Dibaca situ. Coba Riyandi. Fawaid dan tanbihatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qara syarih Hafizullah Ta'ala. Fawaidu wa tanbihatun. Al-awwalu al-maf'ulu li'ajrihi la ya'ti inna masdaran, walakin la'isa kunna masdarin, kullu masdarin munasibun an yakuna maf'ulan li'ajrihi. Wal-masuru minal masadiri minal munasabati al-munasabati li'an takuna maf'ulan li'ajrihi makana makana qurbiyan ay sadiran minal qurbi au an su'uri an su'urin wa ihsasin nahwi khawfan wa tama'an wa'tirafan wa rahmatan wa khasyatan wa huznan wa i'jaban ila akhir wa la yaqa'u al-masdaru maf'ulan li ajrihi fi nahwi jurusan wa qiyaman wa kitabatan wa qira'atan ila akhirhi yunjar jami'ud durus. Nah, Hasan, ane dulu kita bahas. Ya. Fawaidu wa tanbihat. Beberapa faedah dan tanbihat, catatan penting. Al-maf'ul li ajli ya la ya'ti ila masdaran. Maf'ulun bi tidaklah dia datang kecuali dalam bentuk masdar. Walakin laisa kullu masdarin munasiban ayakuna maf'ulan li ajli. Namun enggak setiap masdar itu cocok. Ya, untuk menjadi maf'ul li ajli. Wal masyhuru minal masadir al-munasibati li antakuna maf'ulan li ajli. Nah, yang masyhur, yang populer dari berbagai masdar yang cocok untuk menjadi maf'uli ajlih ialah makana qalbiyan. Itu masdar, apa namanya, masdar yang qalbi. Ya, ai, apa itu masdar qalbiyan? Sadiran minal qalbi. Yang berasal dari qalbu. Lihat tadi. Qama Zaidun ijlalan. Ya, itu kan ijlalan dalam rangka memuliakan. Memuliakan itu munculnya dari mana? Amal jawari, dari amal jawari bukan? Bukan, tapi dari hati. Ya, dari hati. Bukan dari pendengar, apa yang semisal perbuatan anggota badan, bukan. Munculnya dari hati. Li ibtigha'a ma'rufik, dalam rangka mengharapkan kebaikanmu, begitu. Ya. Nah, au an syu'urin, atau karena dari yang berasal dari perasaan, au ihsasin, atau karena kesadaran. Ya, nahu khaufan. Ya, khaufan itu kan dari hati takut. Ya. Baik. Misalkan itu mengatakan begini. Khaufan lillah, misalkan. Apa tuh yang alasannya? Lima, kenapa engkau menangis? Ya. Baka Zaidun. Ya. Khaufan lillah. Ya. Baka Zaidun khaufan lillah. Kita tanya, lima baka Zaidun khaufan lillah. Ini khauf munculnya kenapa? Dari hati kan. Nah, sadirnya dari hati. Ya, atau tamaan, tamak. Ya. Ya. Tamak au i'tirafan, mengakui. Rahmatan, itu apa namanya? Kasih sayang. Ya. Khasyatan, takut. Ya. Baik. Misalkan kita kasih contoh, adkhalallahu ya al-muslimina, adkhalallahu al-muslimina al-jannah. Allah memasukkan kaum muslimin ke surga. Rahmatan lil ibad. Sebagai rahmat gitu. Kenapa? Karena dalam karena Allah sebagai rahmat dalam rangka. Kenapa Allah masukkan kaum muslimin ke surga? Rahmatan. Ya, alasannya itu untuk menjelaskan sebagai karena Allah merahmati. Nah. Kemudian apalagi tadi? Khosyatan, takut. Ya, khusyuk. Huznan, sedih gitu. Sedihnya. I'jaban, kagum. Ila akhir. Wala yaqa'u al-masdaru maf'ulan li ajlih. Nah, masdar li ajlih, apa namanya? Masdar itu enggak bisa jadi maf'ul li ajlih fi nahwi, ya. Pada contoh julusan, qiyaman, kitabatan, qiraatan. Karena ini perbuatan-perbuatan jawar yang anggota badan. Ya. Hai. Taib dan seterusnya. Terus lanjut lagi Riyandi. Asani min al-furuqi bainal ha'ri war maf'uli di ajri annar ha'ra ya'ti wasfan war maf'ul war maf'ula li ajrihi wal wal maf'ula li ajrihi war maf'ula li ajrihi ya'ti masdaran annar ha'ra ya'ti diyubayyina hay'atar ismi war maf'ula li ajrihi ya'ti diyubayyina sababa uku'ir fi'ri annar ha'ra yasihu an yaqdira qabrahu ha'ra kauni an yuqaddar an yuqaddara qabra qablahu ha'ra kauni war maf'ula li ajri yasihu an yuqaddara qabrahu li ajri qablahu li ajri. Baik, wa min al-furuq, dan diantara perbedaan antara hal dan maf'ul li ajri, annal hal ya'ti wasfan. Hal itu datang dia ya dalam bentuk sifat isim fa'il ya isim maf'ul. Nah, sedangkan maf'ul li ajli dalam bentuk masdar. Hal ya'ti liyubayyina hay'atal isim. Hal datang dia untuk menjelaskan bagaimana keadaan isim sahibul hal. Sedangkan maf'ul li ajli untuk menjelaskan sebab wuku'il fi'li. Ya. Paham enggak sini? Sebab terjadinya fi'il. Hal yasi ayu qadar qablahu hala qawnihi. Ya, kalau hal itu bisa saja ditakdirkan sebelum hal, hala qawnihi. Misalkan kita katakan gini, ya, ja'a zaidun raqiban, ja'a zaidun wahal, wahalu qawnihi raqiban, wahalu qawnihi raqiban. Ya, dan keadaan si Zaid ya dalam keadaan berkendara. Nah, sedangkan wal maf'ulu li ajri ayasi ayu qaddara qablahu, sedangkan maf'ul li ajri itu dapat ditakdirkan sebelumnya li ajli qama zaidun ijlalan lillah, li ajli ya, li ajli ijlalil ijlal gitu lillah ya, qasadtuka li ajli bitigha'i mardatik gitu apa ma'rufik. Nah, baik. Terus lanjut, wa minul furuq. min al-furuqi baina at-tamyizi wal maf'uli li ajri anna at-tamyiza ya'ti jamidan wal maf'ula li ajri ya'ti masdaran. Nah, kalau tamyiz dia datang dalam bentuk isim jamid. Isim jamid. Ya. Nah, sedangkan maf'ul li ajri datang dalam bentuk masdar. Terus anna at-tamyiza yaqaddaru bimin yuqaddaru bimin war maf'ula li ajri yuqaddaru bitlami. Nah, tamyiz ditakdirkan dengan min. Ya, misalnya antum mengatakan jaa ya asyrata asyara taliban min talibin begitu. Ya, asyrata asyara taliban min talibin. Sedangkan maf'ul li ajri ditakdirkan dengan lam. Nah, terus lanjut. Nahwu tasaddaqtu bisa'in tamron ay min tamrin. Wa zurtuka itma'i gimana ya Ustaz? Itma'itnanan ay litma'itna di ay litma'itnani. Naam. Naam. Contoh ya. Contohnya perbedaan antara siapa tadi? Maf'ul li ajlih dan juga tamyiz ya adalah nahu ya qastasaddaqtu bisa'in min tamrin tasaddaqtu bisa'in tamran gitu kan ya apa namanya aku bersedekah gitu ya aku bersedekah dengan satu sok tamr ya satu sok tamron itu maknanya so'an min tamrin. Ya, satu so' itu berapa mut? Empat mut. Nah, empat mut. Nah. Nah, sedangkan ya, kalau maf'ul li ajli enggak demikian. Ya. Enggak demikian. Ya. Maka antum katakan zurtuka itmi'nanan. Ya, zurtuka itmi'nanan ay lil itmi'nan. Lil itmi'nani. Ya, misalnya antum katakan saya datang kepadamu atau zurtuka, saya berziarah kepadamu, mengunjungimu lil itmi'nan. Untuk ketenangan apa untuk perdamaian itmi'nanan takdirnya lil itmi'nan untuk perdamaian ya untuk apa namanya sebagai dalam untuk perdamaian bisa dipahami bukan min itmi'nan enggak cocok tapi untuk perdamaian zurtuka itmi'nanan. Nah, baik. Ada i'rab? I'rab amsilahnya? Coba dibaca sini. Ya, Dio. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala mu'alifu rahimallahu al-i'rabu al-awwalu yunfikuna amwaluhum amwalahum ibtigaa mardotillah. Yunfikuna fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi thubutu nuni niyabatan anid dhammati li'annahu minal af'alil khamsati wa wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniyun ala sukuni fi mahali raf'in fa'ilun amwalu amwalahum maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu al-zahiratu wa huwa mudhafun wal ha'u domirun muttasilun mabniyun alal dommi fi mahalli jarin mudhafun ilayhi wal mimu alamatun ala jam'i dhukuri ibtigo'a maf'ulil ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu al zahiratu wa huwa mudafun mardati mudafun ilahi majrurun wa alamatul jarihi al kasratu al zahiratu wa huwa mudafun. Allahu lafzul jalalati mudafun ilahi Allahi lafzul jalalatu mudafun lafzul jalalati mudafun ilahi majrurun wa alamatun jarihi al-kasratu al-zahiratu. Baik, ya, ini biar yang bercepat cepat. Wala tumsikuhunna diroro. Janganlah engkau tahan mereka, istri-istri kalian, diroro, dalam rangka memberikan mudorot. Udah dicerai terus pura-pura rujuk, nah, biar dia gak bisa nikah lagi. La tumsiku, lanya harfu nahyin wa jazmin. Jangan kalian tahan mereka. Tumsikuhunna, tumsikuhunna berarti filun mudoriun majzumun wala matu jazmihi hadfu hadfu nun niabatan anis sukun. Ya kan tumsikuna gitu, tumsikuna fa'ilnya itu waw jamaah ya, tumsikun liannahu min af'alil khamsah wa wawul jamaah domirun muttasilun mabni ala sukun fi ma'li raf'in fa'ilun fa'il ya. Hunnanya itu nanti maf'ulun dijelas ya. Walha dari hunna domirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahali nasbin maf'ulun bih. Wan nunu alamatun ala jam'il inas. Diroron ya, dalam rangka mencari kemudorotan buat mereka. Maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu adzahiratu. Baik, PR di sini. Tamarinu da khattan tahtal maf'uli li ajlihi fil ayati tadiyah. Antum taruh garis di bawah maf'uli ajli dari ayat berikut ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'aki hadaral maut wa la taqtulu awladakum khasyata imlaq la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adaka alladhi yunfiku ma lahu ri'a'an nas. Nah ini tinggal digarisin bawahi ij'al qulan minal asma'il atiyati maf'ulan li ajlihi fi jumlatin mufidatin. Antum jadikan isim-isim berikut sebagai maf'ul li ajli dalam bentuk kalimat sempurna. Itmi'nanan, enggak boleh pakai yang tadi. Ya. Nah, dan seterusnya. A'rib, ya. Ya. Ya. Coba antum i'rab ini kalimat ini. Sakattu an asya'a rahmatan lakum. Ini hadis ini ya. Sakattu an asya'a, aku diam tidak berkomentar dari banyak hal. Rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kalian. Nah, antum. Hah? Apa? Sakata anasya'a rahmatan lakum. Hah? Oh sakata. Oh sakat wa sakata anasya'a rahmatan. Oh iya. Nah, dan Allah diam dari banyak hal itu sebagai rahmat untuk kalian. Ya. Sakata anasya bukan sakatu ya. Naam jazakallahu khairan. Coba itu PR. Besok kita masuk ke terakhir dari mansubatil minal asma. Yaitu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Besok terus langsung kita masuk ke bab mahfudat minal asma, isim-isim majrurat. Ya. Dan hari Jumat masih lanjutan. Ya. Hari Sabtu khataman atau hari Senin khataman? Hah? Senin kayaknya khatamannya. Ya. Apa? Enggak ada. Ujian. Enggak ada. Buat ujian sebagai persyaratan biar lanjut. Yang enggak ikut ujian enggak boleh lanjut. Baik. Hai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka